الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، masih kita dalam pembacaan tafsir surah An-Naba, di mana kita telah sampai pada ayat yang ke-30 dari surat ini. Maka di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-31 dan seterusnya. Wa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فيقول الإمام المفسر Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, lamma zakara halal mujrimin zakara ma'alal muttaqin. Tatkala Allah Jalla wa'ala memaparkan tentang kondisi orang-orang yang jahat, kaum mujrimin, ahlul ma'asi, minal kuffar, wa ghairihim, dari orang-orang kafir dan yang lainnya. Mereka-mereka yang dilemparkan ke dalam neraka dan diazab dengan azab yang pedih, sebagaimana yang telah kita baca pada ayat-ayat sebelumnya. Keadaan ahlun nar, bagaimana mereka dalam neraka, dalam keadaan terus diliputi oleh panas yang tidak berhenti. Minuman mereka dalam minuman yang sangat panas, yang memotong usus-usus mereka. Dan sangat dingin, yang mereka tidak sanggup meminumnya. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Maka selanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala ingin menjelaskan tentang akhir perjalanan dari hamba-hamba yang bertakwa. Tentunya ini semuanya sebagai bentuk tasliyah lil muttaqin, al mu'minin, as sabirin, sebagai bentuk hiburan, sebagai bentuk penenangan dari Allah Jalla wa Ala, agar kaum mu'minin bersabar di dalam taat kepada Allah, beribadah kepadanya, agar kaum mu'minin tidak tertipu dengan dunia dan tidak tertipu dengan makar-makar dan jerat-jerat syaitan. Faqala, maka Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan innal muttaqina mafaza, yang tepat innal muttaqina, Inna lil muttaqina mafaza. Ay alladina ittaqaw sukhta rabbihim bitamassuki bita'atihi wal inkifafi amma yakrahuhu falahum mafazun wa manja wa bu'dun anin nar. Dan kaum mukminin di dalam keberhasilan, kesuksesan diterangkan oleh Al-Imam Sa'd rahimahullah, ai alladziina taqaw sukhta rabbihim, siapa mereka al-muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, mereka-mereka yang takut akan kemurkaan Rabb mereka. Takut kemurkaan Allah, takut kemarahan Allah, takut akan azab Allah Jalla wa'ala yang amat pedih, yang amat dahsyat. Dan inilah salah satu sifat yang sangat menonjol dari hamba-hamba yang bertakwa. Sifat yang sangat nampak pada hamba-hamba yang bertakwa, yaitu rasa takut yang luar biasa. Bisa kita baca sirah, sejarah, biografi para ulama kita yang terdahulu maupun yang sekarang, bagaimana rasa takut yang luar biasa kepada Allah Jalla wa'ala. Takut yang muncul karena keimanan yang sangat kuat dan kokoh menghunjam di dalam kalbu mereka, yang mana keimanan ini merupakan hasil dan buah dari ilmu nafi', dari ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang Allah Jalla wa'ala, di dalam ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal perbuatan-perbuatan Allah, mengenal sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Benar-benar dia mengenali Allah sehingga takut dengan ketakutan yang besar. Bittamassuki bita'atihi, mereka hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada kemarahan dan kemurkaan Allah, yaitu dengan cara berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah, yakni senantiasa berada di atas ketaatan. Ketaatan di sini maknanya adalah senantiasa beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Itu ta'ah. Wal inkifaf amma yakrahu, dan menahan diri serta menjauhkan dirinya dari hal-hal yang Allah benci, yang Allah murkai. Itulah al-ithm, itulah dosa, kemaksiatan yang Allah benci, yang Allah tidak menyenanginya, tidak meridhainya. Walaupun kita yakini dan kita imani bahwasanya kemaksiatan adalah salah satu bagian dari takdir Allah, adanya kemaksiatan itu merupakan takdir dan ketetapan Allah, perbuatan Allah. Namun ketetapan Allah di sini adalah ketetapan yang kauni, bukan syar'i. Allah menginginkan adanya maksiat, Allah menakdirkan adanya kemaksiatan, akan tetapi Allah tidak mencintainya, Allah membencinya, dan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menjauhi kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan, bahkan menjauh dari sebab-sebab yang akan mendorong dia, menyeret dia kepada jurang kemaksiatan. Maka hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, takut akan azab Allah, takut kepada kemurkaan Allah, menahan diri dari kemaksiatan, hal-hal yang Allah haramkan, hal-hal yang akan mengundang datangnya azab Allah, bagi mereka mafazun wa manja wa bu'dun anin nar, bagi mereka kesuksesan, keselamatan dan kejauhan dari neraka Allah. Sukses, selamat dan terjauhkan dari an-nar. Dan inilah keberuntungan yang paling besar. Tentunya al-muttaqin, al-mu'minin, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang beriman, nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, mereka akan berhasil sukses dan mendapatkan sekian kenikmatan, sekian bentuk keberuntungan, keberhasilan. Keberhasilan. Keberhasilan nanti ketika melalui proses penghisaban, keberhasilan ketika ya diberikan catatan amalnya, keberhasilan ketika ya ditimbang amalannya, keberhasilan ketika dia kemudian bisa datang ke telaga Nabi, kemudian diberikan kesempatan minum dari telaga Nabi, nikmat yang luar biasa, keberhasilan dia bisa menyeberangi as-sirat sampai masuk ke dalam surga, sekian keberhasilan. Namun keberhasilan yang sangat besar, kesuksesan yang besar adalah dukhulul jannah, masuk ke dalam surga dalam keadaan Allah meridhainya, Allah ridha masuknya dia ke dalam surga. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam al-jannah, dalam surga, kata Allah, faqad faz. Dengan kata penegas, faqad, sungguh-sungguh dia telah berhasil. Artinya, dia telah berhasil dengan keberhasilan yang besar, kesuksesan yang besar, tiada bandingnya, yaitu masuk ke dalam surga. Wa ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa fi dhalikal mafazi lahum hada'iq. Dan dari keberhasilan-keberhasilan tersebut, di antaranya Allah berikan kepada mereka hadaiq. Hadaiq adalah bentuk jamak dari hadiqah. Mufradnya, bentuk tunggalnya adalah hadiqah. Jamaknya hadaiq. Apa itu hadaiq? Qala wahiyal basatin al-jami'atu li asnafil asjariz zahiyah fi thimar allati tatafajjaru baina khilalihal anhar. Allah berikan kepada mereka hada'iq, kebun-kebun, bukan satu kebun tapi kebun-kebun lebih dari satu, banyak. Yaitu apa itu hadaiq? Hadaiq adalah al-basatin. Basatin itu bustan. Bustan kalau diterjemahkan juga sama, kebun. Bustan. Al-jami'ah, kebun-kebun yang meliputi padanya atau terdapat padanya beragam jenis pohon, ya, beragam jenis pepohonan. Tentunya pepohonan di sini pepohonan yang indah dan memiliki buah. Az-zahiya, pohon-pohon yang rimbun dan penuh dengan buahnya. Zahiya di sini zahiya fi thimar. Zahiya itu maknanya lamia, yang indah, yang rimbun dan indah dengan buah-buahnya. Ya, kalau kita melihat kebun, rindang buahnya, masya Allah. Apalagi bukan satu jenis, di sana ada rambutan, ya, ada mangga, dan seterusnya, beraneka ragam dengan buahnya yang masya Allah indah, ya, masya Allah. Nah, tertarik kita untuk bisa mencicipi buah-buah yang ada di situ. Senang mata kita untuk melihat dan memandangnya. Barakallahu fikum. Demikian hadiqah, itulah hadiqah. Dan disebutkan oleh para ulama, di antara kekhususan, keistimewaan makna hadiqah, hadiqah itu adalah kebun yang terpagari. Kalau bustan belum tentu, ada kebun yang dibiarkan demikian tanpa ada pagar. Iya. Itu juga disebut dengan bustan. Berbeda dengan hadiqah, kalau dinamakan hadiqah itu kebun yang rindang, banyak pepohonan dan terpagari. Maknanya kebun itu kebun yang aman. Ya, kebun yang aman. Barakallahu fikum, karena dipagari. Itulah keistimewaan al-hadiqah, sehingga dinamakan dengan hadiqah, yaitu bustan yang muhawwat wa muhaddaqah, yang muhawwat bil ha'id bil hitan, yang dikelilingi dengan tembok, ya, pagar, sehingga dia terpagari, terlindungi. Qala wa khussa al-a'nab li syarafihi wa kasratihi fi tilkal hadaiq. Di sini Allah mengkhususkan penyebutan al-inab, yaitu anggur. Kata dalam ayat, antum perhatikan, hadaiqa wa a'naba. A'nab itu jamak dari inab. Ya, anggur. Tadi dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di bahwasanya kebun-kebun ini terdiri dari sekian jenis pohon, beragam pohon, bukan satu saja. Iya, bukan satu. Nah, pertanyaan, kenapa Allah hanya menyebutkan anggur saja di sini? Hadaiqa wa anaba, tidak menyebutkan yang lainnya. Kenapa Allah mengkhususkan penyebutan anggur, padahal di sana ada yang lainnya? Jawabannya dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di, li syarafihi, karena mulianya, ya, buah ini. Buah anggur ini buah yang luar biasa. Di dunia saja, masya Allah, ya, anggur suatu yang bagus, enak, ya, mahal harganya, anggur. Nah, samura-muranya anggur gak sama dengan mangga atau dengan yang lainnya. Ya kan? Anggur luar biasa. Makanan yang istimewa, buah yang istimewa. Barakallahu fikum. Sehingga li syarafihi wa kasratihi fitilkal hadaik, karena mulianya, tingginya nilai dari buah ini, dan juga kasratihi fitilkal hadaik, banyaknya anggur, ya, keberadaannya di kebun-kebun tersebut mayoritas. Artinya di kebun-kebun yang Allah berikan kepada ahlul jannah, mayoritasnya itu buah anggur. Mayoritas adalah buah anggur. Ada buah-buah yang lainnya, namun kebanyakannya buah anggur. Ya, jangan dibayangkan dengan anggur di dunia, beda. Anggur di surga, masya Allah, semakin dimakan, dicicipi, semakin lezat, semakin penasaran, semakin nam terus, ya, kepingin. Kalau di dunia beda. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sisi kesamaan antara makanan atau buah-buahan di dunia dengan di surga hanya dari sisi penamaan saja. dari sisi nama saja. Anggur ya anggur, enap ya disebutkan juga enap. Barakallahu fikum. Dari sisi penamaan. Susu ya susu, disebutkan juga dalam Al-Quran susu. Min ma'in laban. Asal juga demikian. Penamaannya sama, namun hakikatnya jauh berbeda. Hakikatnya jauh berbeda. Tentunya kualitas juga beda. Barakallahu fikum. Qala walahum fiha zaujat. Di antara keberhasilan yang Allah berikan kepada bentuk keberhasilan, kesuksesan yang Allah berikan kepada ahlul jannah, yaitu kebun-kebun. Tentunya kebun-kebun yang mereka menikmatinya, mereka akan makan darinya. Dan disebutkan dalam beberapa ayat bahwasanya memang di surga ahlul jannah, penduduk surga, keinginannya dan syahwatnya setiap hari ya untuk makan, untuk minum, ya, dan juga ya untuk bergaul dengan istri. Al-muhim bersenang-senang, bersantai-santai, muttaqiina fiha. Kata Allah, mereka di surga itu bersantai-santai. Nah, kalau di dunia enggak bisa kita santai-santai. Harus kerja. Ya, santai-santai gimana kamu santai terus di rumah? Makan apa nanti? Naam. Nah, kalau di surga waktunya santai. Enggak ada kerja. Ya, sudah pingin apa saja punya keinginan, pingin makan ini, akan datang. Akan dilayani. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Akan ya tawaf, yaitu senantiasa melayani mereka, keliling para pemuda-pemuda untuk melayani mereka dengan minuman-minuman, dengan makanan yang lezat. Terus hari dan waktu untuk bersenang-senang dan bernikmat-nikmat di hari itu. Barakallahu fikum. Qala walahum fiha zaujat, dan juga bagi mereka istri-istri, bukan satu saja. Kata Allah zaujat, bukan satu istri, tapi lebih dari satu. Lebih dari satu. Ala matalibin nufus, Allah akan berikan kepada mereka istri-istri, yaitu para bidadari, yaitu hurul ain, para bidadari, yang disebutkan atau dijelaskan oleh al-muallif di sini al-Imam Sa'di, ala matalibin nufus, yang senantiasa diinginkan oleh jiwa ini. Istri-istri yang senantiasa berhasrat padanya, yang senantiasa diincar, ya, wanita-wanita yang masya Allah. Demikian Allah akan berikan kepada ahlul jannah. Bagaimana sifat mereka? Di antaranya Allah menyebutkan di sini wakawaiba atraba. Allah berikan kepada mereka bidadari sebagai istri-istri mereka. Ya. Yang senantiasa berhasrat kepada mereka. Barakallahu fikum. Kawaib wa hiya an-nawahidu allati lam tatakassar thadiyahunna min syababihinna wa quwwatihinna wa nadaratihinna. Kawaib di sini maknanya adalah an-nawahid. An-nawahid itu dijelaskan oleh Syekh Sa'di adalah wanita-wanita yang payudara mereka masih kenceng, ya, bagus, lam tatakassar, dikarenakan apa? Min syababihinna, karena masih mudanya mereka, wanita-wanita yang masih remaja, muda. Wa quwwatihinna, dan juga karena kekuatan mereka, muda dan kuat, bukan lemas, bukan sakit-sakitan, kuat, muda. Wa nadaratihinna, dan sebaya, muda dan sebaya umurnya. Allah berikan kepada ahlul jannah. Di sini gambaran atau sebuah kinayah tentang wanita-wanita yang Allah berikan kepada ahlul jannah sebagai istri-istri mereka adalah wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang muda belia, remaja, dan masya Allah, ya, dan masya Allah. Kalau mau dijabarkan, dirinci sifat-sifat wanita jannah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ataukah yang disebutkan pula dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, masya Allah. Mungkin kita pingin mati semua cepat, iya. Nah, pinginnya berjihad di jalan Allah, mati biar mendapatkan bidadari. Luar biasa, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah merinci mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sifat-sifat wanita di surga. Tentunya barakallahu fikum, apa yang Allah sebutkan dan Allah siapkan untuk mereka ahlul jannah, ini luar biasa, balasan yang luar biasa. Dan ini sebagai bentuk motivasi kepada hamba-hamba Allah, kaum mukminin, hamba-hamba yang bertakwa, untuk bersabar, untuk terus istiqamah, jangan terburu-buru untuk meraih nikmat dunia kemudian lalai dan menyia-nyiakan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat jannah. Dan wanita-wanita yang ada di surga mereka adalah wanita-wanita yang baik, indah dari sisi fisiknya dan juga dari sisi akhlaknya. Dari sisi akhlaknya, mereka wanita-wanita yang hanya memandang kepada suaminya, yang taat, yang tidak menoleh kepada yang lainnya. Al-Muhim luar biasa. Barakallahu fikum. Nas'alullah ay yarzuqana ni'amal jannah wa ay yudkhilana al jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengaruniakan kepada kita nikmat jannah, memasukkan kita ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau ketika membaca ayat-ayat yang disebutkan di sana nikmat-nikmat surga, maka beliau berhenti kemudian berdoa kepada Allah meminta surga dan kenikmatannya. Sebaliknya beliau ketika membaca ayat-ayat tentang an-nar, tentang azab, tentang kesengsaraan dan penderitaan dalam neraka, beliau juga berdoa kepada Allah berlindung dari an-nar. Qala wal atrab, ini Allah menyatakan wa kawaiba atraban. Apa itu atrab? Wal atrab allati ala sinnin wahidin mutaqaribin, itu wanita-wanita yang berada pada satu umur, ya, sebaya, umur yang sebaya. Wa min adatil atrab an yakunna muta'allifati muta'ashiratin wa dhalika sinnu alladhi hiya hunna fihi 33 sanah fi a'dali sinni syabab. Dan diantara kebiasaan wanita-wanita yang atrab, yang sebaya, naam, mereka adalah wanita-wanita yang remaja yang barakallahu fikum seumur dan dalam keadaan senang, ya, indah dipandang. Wadzalika as-sinnul ladzi hunna fihi 33 sana. Kemudian Syekh menyatakan, dan umur tersebut adalah umur yang berada pada umur, ya, usia 33 tahun. Kata beliau, itu usia-usia 33 tahun. fi a'dali sinni syabab, yaitu pada umur yang pertengahan dari umur syabab. Umur syabab, yaitu umur masa muda, kepemudaan. Karena masa muda itu, barakallahu fikum, setelah masa remaja, al-ghulam, setelah itu masa syabab, yang sampai pada usia 40 tahun itu syabab. Dikatakan syabab, maka pertengahannya adalah 33. Fi'adali sinni syabab. Qala wa ka'san dihaqa ay mamlu'atan min rahiqin ladzatin lisyaribin. Kemudian Allah menyebutkan nikmat yang berikutnya, yaitu ka'san dihaqa. Ini gelas-gelas yang dihaq. Dihaq maknanya yang penuh dengan berbagai jenis minuman. Disebutkan di sini min rahiq. Rahiq adalah salah satu minuman yang lezat. Lazzatan lisyaribin, yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Dan di dalam beberapa ayat Allah menyebutkan minuman-minuman yang ada di surga, yaitu susu, madu, dan yang lainnya. Khamar yang tidak memabukkan, Allah menyifati khamar yang ada di jannah, yaitu Allah menyatakan baydha'a ladzatan lisyaribin, baydha'a ladzatin lisyaribin, la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Yani khamar yang Allah berikan kepada ahlul jannah, khamar yang luar biasa, Allah ambil, Allah berikan kepada mereka dari mata airnya. Nah, dari mata air, dari air yang mengalir, yang disifati oleh Allah warnanya sangat putih, baydha, dan sangat lezat bagi yang meminumnya. La fiha ghaulun, tidak membuat seorang, barakallahu fikum, pusing, ya. Tidak ada padanya yang memabukan, yaitu alkohol atau yang semisal yang memabukan, dan tidak membuat mereka pusing atau mabuk. Itu minuman khamar yang ada di al-jannah. Masya Allah. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa beberapa ayat, namun waktu sholat zuhur telah tiba. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.